Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua untuk kembali kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan permasalahan zakat, faedah dari hadis Jibril alaihissalam, di mana telah kita baca kalam dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa pada harta yang dimiliki oleh kita ini terkena zakat padanya. Naam. Yani tidak semuanya, namun sebagian. Taib. Di mana beliau telah menjelaskan tiga jenis atau dua jenis dari harta yang terkena zakat padanya. Yang pertama ialah emas dan perak, yang kedua yakni bahimatul an'am, yakni hewan ternak, dan insyaallah yang ketiga pada sore hari ini yang akan kita bahas yaitu apa-apa yang keluar dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan. Baik. Qala al-muallif aw qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ats-tsalitsu min al-amwali az-zakawiyah. Perkara yang ketiga dari harta-harta yang termasuk harta yang terkena zakat padanya, kata beliau, ialah al-khariju minal ardi minal hububi wasimari, yakni apa-apa yang keluar dari bumi, nah, dari jenis biji-bijian maupun buah-buahan. Nah, sebutkan oleh mereka para ulama, yang dimaksud dengan buah-buahan di sini ialah buah-buahan yang ditimbang, ya. Taib. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, misal at-tamr wal bur wal aruz wasy'ir wa ma asbahaha, seperti yang keluar dari tanah atau bumi ialah tamar, kurma, ya, walbur, gandum, taib, walaruz, beras, naam, wasyair, syair ini juga jenis dari gandum, naam, wama asbahaha, dan yang semisal dengannya, naam, seperti zabib, kismis, naam, ini juga terkena zakat padanya, naam. Ini kata beliau. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha la budda fihi min min bulughin nisabi wa huwa 300 sa'in bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalam permasalahan zakat berkaitan dengan hasil bumi yang keluar dari bumi seperti biji-bijian, jenis biji-bijian dan juga buah-buahan, nah, yang telah beliau sebutkan tadi, ini harus mencapai nisab padanya, yakni kalau sudah mencapai nisab baru bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, wa huwa, adapun nisab dari jenis zakat buah-buahan atau biji-bijian yang keluar dari tanah ialah 300 sa'in bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebanyak 300 sa' dengan hitungan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. 300 sa', kalau tidak salah 1 sa' itu 4 mut, ya, taib, mut itu ya ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. 6, itu 1 mut. 1 sa' ini 4 mut. 6, ini sa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitungan sa', ya, berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan mereka para ulama menyebutkan ukuran sok dengan hitungan kilogram. Nah, ada di antara mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya 1 sok itu seukuran 2,40 kilo. Nah, ada juga para ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya 1 sa' itu sama dengan 3 kilo. Naam. Al-muhim, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini dua penjelasan berkaitan dengan sha' Nabi SAW. Naam. Ada yang mengatakan 2 kilo lebih, hampir 3 kilo. Naam, atau 2 kilo setengah kurang lebih. Ada yang mengatakan bahwasanya sha' Nabi SAW itu adalah 3 kilo. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, hasil yang keluar dari tanah tadi, dari biji-bijian dan juga buah-buahan yang terkena zakat padanya, ini harus ya syarat dia dikeluarkan zakat apabila telah mencapai nisabnya. Yakni nisabnya ialah 300 sha'. Dengan hitungan sha' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ya'rifuhu alladzina ya'khudzuna az-zakata minal fallahin. Dan permasalahan ini berkaitan dengan hitungan sha', ya. Ini orang yang lebih paham ialah orang yang biasa mengambil zakat ya dari para petani, berkaitan dengan zakat hasil bumi yang mereka miliki dari tanaman biji-bijian maupun buah-buahan. Ini biasa yang mengetahuinya, yakni orang-orang yang biasa mengambil zakat tersebut. Naam, para petugas yang mengambil zakat tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana indal insan nakhlun yusmir wa balagat simaruhu nisaban wajib alaihi zakat. Maka apabila ada seseorang yang memiliki pohon kurma yang berbuah, naam, yang mana buah kurmanya tersebut telah mencapai nisabnya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat dari ya buah kurma tersebut. Naam. Terus bagaimana jenis kurma yang seperti apa yang harus dikeluarkan zakat padanya? Ya. Apakah yang masih muda atau setengah matang atau yang tua ataukah yang paling bagus atau yang sederhana saja, yang pertengahan dari buah tersebut. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yajibu alaihi an yukhrija min mutawassit as-samar, yakni dia mengeluarkan zakat dari buah-buahan tersebut dari yang pertengahan, ya, la min at-tayyibi fayuzlam, tidak diambil zakat tadi dari petani yang terkena nisab padanya, zakat dari buah-buahan yang dia miliki atau biji-bijian seperti beras dan semisalnya, tidak boleh diambil darinya itu yang paling terbaik, yang paling bagus, ya. Ini berarti kita telah menzoliminya. Naam. Wala min ar-radi fayadhlim, dan demikian pula sebaliknya, tidak diambil dari yang paling rendah. Naam. Sehingga sang petani menzalimi. Naam, jadi diambil dari yang pertengahan, tidak begitu rendah jenisnya, ya, dan juga bukan yang bagus atau yang super, namun pertengahan dari keduanya. Ini jenis yang dikeluarkan dari zakat. Naam, buah-buahan atau biji-bijian yang terkena zakat padanya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ba'al insanu samarahu fa innahu yuzakki min as-saman. Kalau petani tersebut dia menjual ya buah-buahannya tersebut yang terkena zakat padanya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya berupa nilai uang atau harganya. 6. Wa miqdaru zakati fil khariji minal ardi al-ushru. Kemudian beliau mengatakan, ya, jumlah zakat yang harus dikeluarkan. 6. Dari zakat tanaman yang keluar dari bumi berupa buah-buahan atau biji-bijian yang terkena zakat padanya. Berapa jumlahnya atau ukurannya, takarannya yang harus dikeluarkan. Kalau tadi kita telah membahas tentang nisabnya. Ya, ketika sudah berjumlah 300 sa', maka sudah terkena nisab. Nah, sekarang ini berapa yang harus dikeluarkan? Kata beliau, wa miqdaru zakati fil khariji minal ardi al-ushru. Adapun kadar yang harus dikeluarkan, jumlah yang harus dikeluarkan dari zakat yang keluar dari bumi berupa biji-bijian atau buah-buahan yang terkena zakat padanya ialah al-ushru, 1/10. Ya, 1/10. Naam. In kana yashrabu sayhan biduni makain aw mawatira fa inna fi al-ushru kamila. Kemudian beliau jelaskan, kalau seandainya tanaman yang dia tanam tersebut yang terkena zakat padanya itu dia menanamnya dengan menggunakan air tentunya, yang mana tanpa mengeluarkan biaya atau menggunakan alat. 6. Atau yang dikenal dengan tada hujan atau yang semisal dengannya. Maka kata beliau, jumlah yang harus dia keluarkan pada zakat tersebut ialah al-ushru kamila, 1/10 secara utuh. 6. Taib. Namun sebaliknya, kalau seandainya beliau katakan, amma idza kana yastakhrijul ma'a biwasilatin kal mawatiri wal makaini wa shibhiha fa inna alaihi nisful ashr. Maka sebaliknya kata beliau, kalau seandainya dia itu dalam menanam tanamannya tersebut dengan menggunakan bantuan, mengeluarkan biaya, ya, menggunakan mesin atau hewan, sapi dan semisalnya. 6. Maka kata beliau, nisful ashar, setengah dari 1/10, berarti 1/5. 6. Ini masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, berkaitan dengan jumlah yang harus dikeluarkan dari zakat, ya, tanaman, biji-bijian atau buah-buahan yang terkena zakat padanya. Maka dibedakan, kalau seandainya dalam menanamnya itu tidak menggunakan, dalam menyirami tanaman tersebut tidak menggunakan alat bantu atau tidak mengeluarkan biaya, yakni tada hujan dan semisalnya saja, maka yang dikeluarkan adalah 1/10 secara sempurna. 6. Namun kalau dalam penanaman tersebut ternyata dia mengeluarkan biaya menggunakan mesin, alat, ya, untuk menyiram tanamannya dan semisalnya, maka nisful ushr, setengah dari 1/10, yakni 1/5. Taib. Kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa dzalika li'anna alladhi yusqi bima'unatin yaghrabu fihi al-fallah akthar min alladhi yusqi bila ma'unatin. Kenapa dibedakan antara orang yang dia itu menanam, yang mana dia menyiram tanamannya itu dengan menggunakan tanda hujan atau yang semisal dengannya, dengan orang yang menanam dan menyiram tanamannya dengan menggunakan alat. Kenapa dibedakan? Kata beliau, dikarenakan orang yang menyiram tanamannya tersebut dengan menggunakan alat atau mengeluarkan biaya, ya, ini tentunya secara ini dia banyak ruginya. Nah, mengeluarkan banyak biaya. Berbeda halnya dengan orang yang dia menanam tanaman tersebut, ya, yang mana tanaman tersebut disiram dengan menggunakan tanda hujan, ya, mengharapkan air hujan dari langit saja. Ini perbedaan, kata beliau. Nah, taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fakana min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi an khaffafa az-zakata ala hadha alladhi yusqihi bil ma'unati wat ta'ab. Maka adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan hikmah dari Allah azza wa jal, begitu pula rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala an khaffafa az-zakata, meringankan zakat bagi orang yang dia naam menanam tanamannya tersebut dengan menggunakan bantuan atau dengan rasa capek. Naam, ini merupakan rahmat dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dibedakan antara keduanya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ini penjelasan dari beliau, naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, penjelasan secara umum, secara ringkas berkaitan dengan zakat yang keluar dari bumi berupa biji-bijian atau buah-buahan yang ditimbang. Naam, maka dari sini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada tanaman yang kita tanam, naam, sebagiannya terkena zakat. Terkhusus daerah kita ini ialah petani yang mana mereka menanam padi. Ini ada zakat padanya, perlu diperhatikan. Naam, di mana tentunya ketika telah mencapai nisabnya. Nisabnya tadi ialah 300 sok. Dengan sok, ukuran soknya Nabi SAW. Sedangkan satu sok itu, ya, dikilokan oleh mereka para ulama, dihitung secara kilogram, itu sebanyak, paling banyaknya ialah 3 kilo. Paling sedikitnya 2,40 kilo. Maka tinggal dihitung saja. Apabila kita memiliki tanaman padi terkhusus mencapai sejumlah ini, yakni sudah terkena nisab padanya, naam, maka sudah wajib untuk dizakati. Tinggal dilihat, kalau seandainya tanaman tersebut menggunakan tanaman tanda hujan, ya, tidak mengeluarkan biaya, taib, maka zakatnya 10%. Tapi kalau menggunakan alat bantu, ya, kemudian mengeluarkan biaya, tenaga dan semisalnya, maka hanya 5%. Nah, ini masalah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang perlu kita ketahui berkaitan dengan permasalahan zakat biji-bijian atau buah-buahan yang terkena zakat padanya. Adapun penjelasan secara detail terperinci ini bisa dirujuk pada kitab-kitab fikih atau juga bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya, ya, yang lebih memahami tentang permasalahan zakat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang keempat disebutkan di sini oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, yang termasuk ya yang terkena zakat padanya ialah, atau jenis dari zakat harta yang kita miliki, yaitu urud tijarah, zakat jual beli. Nah, ini terkhusus bagi mereka para pedagang. Nah, namun berkaitan dengan jenis yang keempat ini, zakat tijarah, zakat perniagaan atau jual beli, ini butuh dibahas secara khusus. Nah, dan memang pembahasannya agak sedikit rumit. Nah, ya mudah-mudahan saja kita bisa membahas pada pembahasan tertentu atau waktu tertentu kita bisa bahas. Semoga Allah mudahkan. Kalau memang tidak bisa, mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya yang lebih memahami tentang permasalahan zakat ini, terkhusus zakat tijarah. Nah, maka poin yang keempat ini kita lewatkan. Baik, al-muhim ada dalam syariat Islam berkaitan dengan zakat tijarah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau masih berkaitan dengan permasalahan zakat ialah masarifuz zakah. 6. Tempat-tempat untuk kita mengeluarkan zakat padanya, yakni kemana saja zakat tersebut akan disalurkan. 6. Kata beliau, tusrafu zakatu ila alladina ayyanahumullahu bihikmatih. Yang namanya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang telah Allah tentukan, bihikmatihi, dengan hikmahnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Orang-orang yang berhak untuk kita salurkan zakat yang kita miliki pada mereka. Ini telah disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan min Allah faridatan min Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja innama, ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan adatul hasr, ya, sesuatu yang digunakan untuk pembatasan. Innama, kata beliau, hanya saja yang namanya sedekah, ya, harta-harta sedekah tersebut itu diperuntukkan lil fuqara, bagi mereka al fuqara, wal masakin, yang kedua orang miskin, wal amilina alaiha, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengurusi permasalahan zakat tersebut, amilul zakat, ya, orang-orang yang mengurusi permasalahan zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat ialah orang-orang yang dilunakkan hati mereka. 6. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan al mu'allafati qulubuhum oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Wa fir riqabi, yang kelima ialah budak atau orang yang dalam masa perbudakan. Nanti juga akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan ar-riqab, Naam. Kemudian yang selanjutnya ialah al-gharimin. Orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Naam. Wa fi sabilillahi. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa binis sabil, kemudian orang yang dalam perjalanan. Naam. Ini orang-orang yang thayyib berhak untuk mendapatkan zakat. Thayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala fariidatan minallah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini merupakan sesuatu yang memang Allah tetapkan. Jadi apa yang Allah sebutkan ini adalah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhak untuk kita salurkan zakat kepada mereka. Walaupun tidak semuanya, ya. Yang jelas zakat itu diarahkan, diberikan kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata beliau Syaikh Ibnu Utsaimin, "Aila budda an takuna az-zakatu fi hadhil asnaf, fi hadhi al-asnaf." Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwasanya yang namanya zakat itu harus, ya, diberikan kepada golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, yang pertama al-fuqara. Yang kedua orang miskin, al-masakin. Yang ketiga amirul zakat. Yang keempat orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Yang kelima budak atau dalam perbudakan. Yang keenam orang yang bangkrut. Yang ketujuh orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fi sabilillah, orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang kedelapan ialah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini merupakan, ya, delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian Allah menutup ayat tersebut, wallahu alimun hakim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Ya? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedelapan golongan ini melainkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Naam. Hakimun, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah yang hakim, maha bijaksana. Taib. Ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, penjelasan dari beliau Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan masarifuz zakah. Kemana zakat itu akan kita berikan? Ya, di sini disebutkan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat yang ke-60 bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya, ada delapan golongan. Taib. Kemudian beliau menjelaskan secara rinci satu persatu. Nah, berkaitan dengan delapan golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah tersebut, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat atau disalurkan zakat hanya kepada mereka. Naam, yang insyaallah taala akan kita sebutkan atau kita baca penjelasan beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala secara terperinci menjelaskan, ya, kedelapan golongan tersebut pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa difahami dan mendatangkan kemanfaatan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ini bernilai ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika,